Mitra Bisnis menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi yang telah mengabulkan gugatan pembubaran Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional atau RSBI serta Sekolah Bertaraf Internasional atau SBI lantaran dinilai bertentangan dengan konstitusi. Kwi Kian Gi justru mempertanyakan mengapa Mahkamah Konstitusi tidak melihat kepada persoalan wali amanah di perguruan tinggi negeri yang menurutnya adalah wujud dari komersialisasi perguruan tinggi negeri. Untuk melanjutkan bahasan atas persoalan ini, segera kita berbincang dengan Kwi Kian Gi. Baik Pak Kwi, mengapa Bapak menilai peran wali amanat di perguruan tinggi negeri mengarah pada komersialisasi? Saya mendapat keluhan dari Direktur Jenderal saya di Bappenas, yang sekaligus guru besar di UI dalam bidang infrastruktur. Dia mengeluh, gimana Pak Kwi ini ya, ini ada suara akan dijadikan mall katanya. Dan kami-kami diganti dengan apartemen, rumah susun. Gitu. Nah untung nggak jadi, karena mau terjadi diganti lagi. Gitu. Nah ini kok tidak dilihat, gitu. Ini kan serius sekali. Sedangkan anggaran pendidikan 20% melimpah-limpah sampai nggak ngerti caranya pakai, di satu pihak, di lain pihak ada beginian, gitu. Sedangkan di negara kapitalis lagi, itu yang namanya universitas negeri murahnya bukan main untuk warga negaranya. Beberapa pendapat mempertanyakan salah satu dasar keputusan Mahkamah Konstitusi yaitu penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar di sekolah RSBI, mengingat bahasa Inggris saat ini telah menjadi kebutuhan. Apa pendapat Bapak? Betul. Dari itu juga di mana-mana. Eropa juga sudah menggunakan bahasa Inggris. Asal tidak melupakan bahasa Indonesianya, gitu kan. Kalau bahasa Indonesianya digeser sama sekali dengan bahasa Inggris, itu lain. Itu tidak boleh. Tetapi kalau make sure memastikan bahwa lulusan perguruan tinggi dan ya pokoknya orang harus mahir bahasa Inggris, itu kan sangat masuk akal. Kita tengok saja sekarang ya. Kita dengarkan televisi China, televisi Korea, televisi Jepang. Itu kan bahasa Inggrisnya hebat-hebat. Maksud saya begini, kesan saya dari vonis jebret-jebret vonis itu keputusannya tidak didasarkan atas pemikiran yang lebih dalam dari urusan-urusan yuridis. Sedangkan urusan yuridis itu kan penjelmaan dari segala-galanya. Aspirasi, kebudayaan, rasa keadilan kan berbeda-beda dari bangsa ke bangsa lain. Yang begini-begini ini kurang mendalam. Demikian Kwi Kian Gi, Beni Rahmadi, Pas FM.